Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pengajian kita dalam membaca Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harraf rahimahullahu taala. Dan kita telah membaca atau menyebutkan beberapa ayat, ya, yang sangat banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang berada dalam Al-Qur'an, ya, yang sangat banyak. Dan sudah lewat beberapa nama untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan baca atau sebutkan yang ada di dalam sunnah. Sebab sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa ada beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti sifat nuzul, ya, Allah itu turun. Demikian pula sifat kaki misalnya, nanti kita akan sebutkan hadisnya. Ya, ini semua sifat-sifat yang hanya ada di dalam sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Summa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sunnatu tafsir al-Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jalla min al-ahadith as-sihah allati talaqqaha ahli al-ma'rifah bil qabul wajib al-iman biha kadzalik." Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, kemudian di dalam sunnah, ya, beliau sebutkan dulu pendahuluan. Kata beliau, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, wa tubayyinu, dan menjelaskan Al-Qur'an, wa tadullu alaihi, dan menunjuk Al-Qur'an, menguatkan, wa tu'abbiru anhu, dan sunnah membahasakan, menjelaskan Al-Qur'an. Jadi beliau sebutkan dulu pendahuluan bahwa sunnah itu posisinya sama dengan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa anzalna 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Kata Allah, "Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, Al-Kitab, wal hikmah, sunnah." Dalam hadis, "Inni utitu Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Saya diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Apa itu? Hah? Hadis. Sebab Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya Al-Qur'an itu sama dengan As-Sunnah, itu sama dengan Al-Qur'an. Makanya disinilah kita menganggap, kita melihat bahwa batilnya orang-orang yang mengatakan hanya mengikuti Al-Quran saja. Dan dulu ada, ya, Al-Quraniyun. Katanya Al-Quran saja, tidak mau mengambil hadis. Maka di sini Taimiyah menyebutkan bahwa Al-Quran, sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Al-Quran dengan sunnah itu ada tiga keadaannya. Yang pertama, Al-Quran atau sunnah menjelaskan Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran Allah perintahkan sholat. Di dalam sunnah juga Allah perintahkan sholat. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Ya waqimu sholata wa atu zakat wa atu zakat. Ya kan? Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Di dalam hadis juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, maka kalau seperti ini keadaannya, fungsi sunnah di sini menguatkan Al-Quran tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dikuatkan lagi, diperbanyak dalilnya. Bisa dimahami ya? Baik, yang kedua, Al-Quran, As-Sunnah menjelaskan Al-Quran hukum yang mujmal, yang umum. Datang Al-Quran menjelaskan keterangannya. Contoh, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana sujudnya? Bagaimana rukuknya? Ada dalam Al-Quran? Hah? Tidak ada. Apa yang dibaca? Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Di mana dijelaskan? Di dalam sunnah. Maka sunnah di sini iya, berfungsi apa? Menjelaskan hal yang mujmal, yang umum dalam Al-Quran. Dua. Yang ketiga, sunnah menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, yang Al-Quran diam, tidak menjelaskan hukumnya. Contoh, di dalam hadis Nabi mengatakan, la yajma'ul rajul, la yajma'ul mar'ah bi ammatiha, walal mar'ata bi khalatiha. Jangan seorang laki-laki itu menggabungkan antara perempuan dan bibinya, bibi dari saudara dari ayahnya, dan jangan dia menggabungkan antara perempuan dan bibinya, bibi dari ibunya. Maksudnya jangan dia menikahi seorang wanita, kemudian dia lihat bibinya, dia nikahi juga, dia gabung. Paham maksudnya? Jadi dia poligami, tapi dengan bibinya, istrinya. Ini tidak boleh. Bibi, entah itu bibi dari perempuan ibunya atau bibi dari ayahnya. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran hanya wa'an tajma'u baina ukhtain illa ma qad salaf. Allah menyebutkan yang boleh dinikahi, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menggabungkan antara perempuan dan saudaranya. Jadi ketika menikahi seorang wanita, tidak boleh nikahi saudaranya juga. Jelas? Ini dalam Al-Quran. Nah, di dalam hadis ditambah hukumnya yang tidak ada dalam Al-Quran. Dilarang menggabungkan antara seorang perempuan dan bibinya, bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya. Kalau sepupunya boleh. Kalau sepupu boleh. Kalau bibi tidak boleh. Jelas ya? Maka di sunnah di sini ulama mengatakan menjelaskan hukum yang sakata'an ful Quran. Al-Quran diam, tidak ada hukumnya. Ah, sunnah menjelaskan. Ini ada tiga ya. Ini faedah. Tiga, keadaan Al-Quran, keadaan sunnah tentang Al-Quran, atau keadaan sunnah bersama Al-Quran, bersama Al-Quran. Dan ini yang disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Beliau mengatakan, fasunnatu tafasiru Al-Quran wa tubayyinu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Itu tadi yang kita jelaskan, tiga. Keadaan sunnah bersama Al-Quran. Maka kata Ibnu Taimiyah, wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu azza wa jalla. Berarti kalau begitu, apa yang Rasul sifatkan untuk Allah dalam sunnah dari ahadith, hadis-hadis yang sahih, yang talaqqaha ahlul ma'rifah, yang sudah diterima oleh ahlul ma'rifah. Apa yang ahlul ma'rifah? Bukan orang yang sudah ma'rifat. Hah? Sudah ma'rifat tidak sholat lagi? Bukan. Kan itu. Kata Ibnu Taimiyah, yang sudah diterima oleh orang-orang ma'rifah, orang ahlul ma'rifah itu ulama ahlul hadith, orang-orang khusus ahli hadis. Kalau mereka sudah menerima hadis ini, sudah disepakati kesahihannya, terima. Sebab mereka ulama ahli hadis, ahli ma'rifah. Mereka yang menjelaskan tentang hadis. Dan ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sunnah. Allah tidak hanya menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kamilah yang menjaganya. Ulama mengatakan Al-Qur'an dan sunnah dijaga. Kalau Al-Quran, jelas Allah jaga dari pemalsuan, penambahan, tidak ada yang berani. Ya, Allah jaga itu keasliannya. Sunnah juga demikian. Nah, penjagaan Allah dengan sunnah dengan apa? Adanya ulama ahli hadis. Yang Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang berbohong terhadap sunnah Nabi di tengah laut, besok saya sudah tahu. Kata Imam Syafi'i. Ya? Al-Amash muridnya Jumas'ud mengatakan kana an-nakhai khairahian fil hadis. An-nakhai, nakhai itu tadi muridnya juga Jumas'ud. Kata Al-Amash, nakhai ini dia adalah khairahian. Khairahian itu seperti orang yang kerja di bank untuk penukaran uang. Paham? Penukaran uang. Dia pegang saja uang, ai palsu, ai asli. Alama semangatakan anda koi begitu dia terhadap hadis. Sudah kita periksa dan dengarkan saja. Kalau hadisnya pulan, an pulan, an pulan, analis nur mukol, kada wakada. Nakoi mengatakan ah, tidak pernah ini, tidak ada ini. Sudah kita periksa dari sanad dan dengarkan saja. Tidak pernah kita hafal dari nabi, dari sahabat. Kata Al-Amash, nakhai begitu keadaannya. Jadi ulama ahli hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan ini sedikit hitung jari. Sekian banyaknya ulama, tetapi yang meneliti hadis, yang ahli dalam hadis itu cuma segelintir saja. Dan mereka diuji. Imam Bukhari pernah diuji 100 hadis. Setiap 10 muridnya membawa 10 hadis yang diputar balik, matan dan sanadnya ditukar. Matan A dengan sanad B disilang. Jadi matannya hadis A dibawa ke sanadnya B. Hah? Sanadnya B dibawa ke matan A, diputar. Setiap 10 dibuang balik hadisnya. Setiap satu orang bawa 10 hadis, jadi 100 hadis. Satu datang lagi. Yang pertama datang pada Imam Bukhari. Kalau hadasan an fulan ya. Anu Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari mengatakan itu salah. Yang benar an fulan ini sanad yang matanya. Semuanya mereka datang. Enggak ada yang lolos. Semua dibenarkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini bentuk penjagaan Allah terhadap hadis. Makanya ada hadis yang mereka ini hadisnya lemah. Enggak pernah dijelaskan kelemahannya, cacatnya. Imam Abu Dawud, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ar-Razi, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Muslim, Imam Darqutni. Ini a'immah. Makanya wajar kalau kita melihat mengkritik yang satunya dengan sesama mereka, ini wajar. Misalnya hadis dalam Sahih Bukhari, misalnya Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengakui hadis, datang Imam Darqutni mengkritik, oh ini hadisnya tidak benar. Ini wajar, sebab sama-sama imam. Kan begitu. Adapun orang sekarang yang mengkritik Imam Bukhari, mau mengkritik Sahih Bukhari, jauh keadaannya antara langit dengan sumur bor. Kalau Imam Ahmad iya, Imam Darqutni ya, tentang Imam Darqutni dia suka tidur dalam majelis, tapi kalau ditanya dia paling hafal. Dia kalau gurunya menyampaikan hadis dia suka tidur, ditanya dia yang paling hafal. Jadi beliau punya kitab tatabbur hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang dikritik. Ini kan wajar, mereka imamul hadis. Ya, namanya manusia tidak ada yang benar semua. Ini kan? Baik. Makanya Syekh di sini mutamiyah mengatakan yang sudah diterima oleh ahlul ma'rifah tentang kesahihannya. Maka keimanan kita sudah terima juga itu. Apa yang datang dalam hadis tentang penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wajibal iman bi kadzalik. Juga demikian wajib kita imani. Maksudnya apa? Sama dengan Al-Qur'an. Sama dengan Al-Quran. Ini termasuk mukaddimah ya, pendahuluan. Supaya nanti kita dapatkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah dalam hadis. Nah, kita tidak kaget lagi. Kita imani juga sebagaimana Al-Quran. Kita lihat komentar dari Syekh Muhammad Shalih Harras rahimahullah. Qala rahimahullah syar, qauluhu ucapan Ibnu Taimiyah di atas, summa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan Ibnu Taimiyah mengatakan kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ucapan beliau ini atfun ala qawlihi fi ma taqaddam. Ini atof. Sama dengan ucapan beliau sebelumnya wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla ma wasafa Allah bi nafsihi fi surah al-ikhlas ila akhir. Ya, telah masuk juga dalam kaidah kita ya, hal-hal yang wajib diimani tentang sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah, apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, dalam surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang pertama kan? Iya. Ingat paling pertama di majlis awal ya, bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama disebutkan adalah dalam surah Al-Ikhlas. Ah. Syekh mengatakan ini sama. Jadi ikutkan ke sebelumnya. Jadi apa yang beliau sebutkan dalam hadis nanti ini rentetan dari sebelumnya. Dalam surah Al-Ikhlas, dalam ayatul kursi, ya. Kemudian ayat-ayat lagi, kemudian ini sunnah. Itu maksudnya, dipaham ya? Jadi sama. Tidak dibedakan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sama semuanya. Maksudnya dakhala fiha ma wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu fi ma waradat bi sunnah sahihah. Maksud juga apa yang Rasul sifatkan untuk Allah di dalam sunnah yang benar. Jadi sikap kita cara mengimani itu sama. Tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa membagaimanakannya, ya, tanpa memalingkan maknanya. Jelas ya, sama bentuknya. Wa sunnah hiyal aslu tsani alladhi yajibu ruju'u ilaihi, kata Syekh. Sunnah itu adalah dalil kedua. Ya. Pokok kedua dalam syariat yang wajib kita kembali kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa la ruddu ila Allahi wa la rasul" la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Karena mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hilaplah orang-orang yang mengambil istinbat dari hukum tersebut. Ini ayat turun ketiga apa? Ketiga tersebar apa? Tersebar khawat. Hah? Bahwa Nabi menceraikan semua istrinya. Iya kan? Pernah dengar kisahnya? Nah, ini malas baca semua. Ketika tersebar kabar palsu bahwa Nabi menceraikan semua istrinya, Umar bin Khattab yang mendatangi langsung Nabi SAW bertanya, apakah kamu menceraikan semua istrimu? Ya, Nabi memang pada waktu itu meninggalkan istrinya semua sampai di sunnah meriwayat itu kalau salah sebulan lama belum meninggalkan istrinya, pergi menyendiri ya. Nah, tersebar kabar beliau menceraikan semua istrinya. Umar datang radhiyallahu anhu bersama kepada Nabi SAW bertanya. Kata Nabi SAW, tidak. Nah, turun itu ayat. Membenarkan ucapannya Umar. Membenarkan perbuatan Umar. Sebab Umar langsung bertanya kepada Nabi SAW. Makanya turun itu ayat. Seandainya mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka lihatlah orang-orang yang mengambil istinbat, mengambil hukum dari kejadian tersebut. Membenarkan perbuatannya Umar. Makanya Umar dijuluki apa? Al-Mulham. Orang yang memberikan ilham. Jadi banyak ayat-ayat, beberapa ayat itu yang turun membenarkan perbuatannya Umar, membenarkan ijtihadnya Umar. Jadi dia mirip dengan wahyu. Ini kekhususan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada beberapa perkara yang beliau berpendapat di situ turun ayat membenarkan perbuatannya. Di antaranya ayat itu menunjukkan bahwa kita harus kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana boleh katakan di sini yang wajib kita kembali kepadanya. Wa ta'wilu alaihi ba'da kitabillahi azza wa jalla, dan kita kembali kepadanya setelah Al-Qur'an. Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an dan hikmah sunnah. Ya, wal murad bil hikmah sunnah, dan hingga dengan ayat dalam ayat itu hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, dan Allah mengajarkan mereka Al-Kitab, Al-Quran, Wal-Hikmah dan Sunnah. Dan Sunnah. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman memerintahkan istri-istri Nabi, amiran linisa'in Nabi. Ketika Allah berfirman memerintahkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan, wa'kurna ma'yutna fi buyutikunna min ayatillahi wal-hikmah. Hendaknya kalian wahai istri-istri Nabi membacakan apa yang dibacakan. Hendaknya kalian membaca apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Perhatikan Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, hendaknya kalian membaca ayat-ayat ya, di rumah-rumah kalian yang dibacakan oleh Rasul tentunya. Ya, dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Apa hikmah di sini? Hadis. Hadis dan perintah untuk istri Nabi itu perintah untuk seluruh kaum muslimat. Kaum muslimat. Di sini dalilnya bahwa memang ibadah wanita itu di rumahnya. Kami itu ayat Allah sebutkan, bacalah ayat-ayat Allah dan hari-hari itu yang dibacakan kepada kalian di rumah kalian. Subhanallah ya, Allah sebutkan bahwa di rumah mereka beribadah, membaca Al-Quran, salat. Baik, wa qala subhanahu wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah, apa yang Rasul datang bawa untuk kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang untuk kalian, tinggalkan. Jelas ya, tinggalkan. Ini hadis. Wa qala sallallahu wa salamu alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ala inni utitu utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, saya diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukmus sunnah di hukum Al-Quran. Syekh mengatakan bahwa hukum sunnah itu hukum Al-Quran. Dalam apa? Dalam kejelasan, keyakinan. Kita harus yakin bahwa itu benar. Ya. Jadi bukan cuma Al-Quran yang Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan cuma Al-Quran, sunnah juga. Kita harus yakini bahwa sunnah benar. Jelas ya, selama yang kita sebutkan, selama itu sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakini. Jadi tidak ada perbedaan, oh mutawati ahad, tidak ada. Ini dibuat-buat oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dia bedakan, oh kalau mutawatir banyak sahabat yang meriwayatkan hadis itu, ini diambil dalam akidah. Kalau yang cuma satu saja tidak boleh diambil dalam akidah. Kenapa? Katanya kalau akidah itu harus hadis yang melahirkan keyakinan yang pasti, bukan ulon, bukan sangkaan. Kalau satu sahabat yang katanya ini bisa benar bisa salah, ulon. Nah, kalau banyak sahabatnya, ini mutawatir, ini diambil kalau akidah. Mereka bagi itu apa? Ya? Ini orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Asy'ariyah begini cara mereka. Nah, makanya mereka menolak adanya siksa di dalam kubur atau kenikmatannya di dalam kubur dengan alasan itu tadi. Oh, kubur ini, siksa kubur ini hadisnya cuma satu sahabat, ahad. Ditolak. Ini kan akidah yang tidak dipakai. Padahal bohong. Hadis tentang siksa kubur, adanya kenikmatan di dalam kubur dan siksa di dalam kubur itu sahabat puluhan meriwayatkannya, banyak mutawatir. Banyak sahabat yang meriwayatkannya, ditolak juga. Ditolak juga. Makanya pembagian hadis ini mutawatir, ahad, ini pembagian dari mereka. Untuk apa? Untuk dijadikan tangga, senjata untuk apa? Menolak syariat. Dan ini ada sekarang ya, banyak. Hanya ganti nama saja. Tapi keyakinannya Mu'tazilah. Syekh Al-Bani sudah tulis kitab Mu'tazilah Judud, Mu'tazilah Gaya Baru. Namanya ya lain. Banyak di sini di negara kita. Banyak. Keyakinannya Mu'tazilah. Siksa kubur tidak ada. Timbangan pada hari kiamat tidak ada. Sirat pada hari kiamat tidak ada. Dengan alasan itu. Makanya saya ingin jelaskan bahwa sunnah hukumnya sama Al-Quran. Fi subutil ilmi wal yakin, dalam menetapkan ilmu dan keyakinan. Sama-sama yakin. Sama-sama melahirkan keyakinan dan ilmu. Wal i'tiqadil wal amal, dan keyakinan dan amalan. Fa inna sunnah tawdihul Quran, sebab sunnah adalah penjelas dari Al-Quran. Wa bayanun lil muradi minhu, dan penjelasan dari apa yang diinginkan dari Al-Quran. Tafsilu mujmalah, mentafsil, merinci yang umum. Ya, zakat di dalam Al-Quran, wa'atu zakat, keluarkanlah zakat. Bagaimana kadarnya? Berapa yang kita keluarkan, berapa yang kita tahan? Tidak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan berapa yang kita keluar, berapa nisabnya, Jelas ya? Puasa. Apa pembatal-pembatalnya? Apa yang boleh dilakukan orang puasa dan tidak membatalkan puasanya? Di dalam hadis. Waktu qaid mutlaqah. Dan Al-Qur'an kadang memberikan qaid apa-apa yang umum dalam Al-Qur'an. Apa-apa yang umum di dalam Al-Qur'an. Waktu khusus itu umumah, ya, mengkhususkan apa-apa yang umum dalam Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Kami turunkan kepada Muhammad az-zikra, zikir, sunnah penafsirannya. Kami berikan kepadamu sunnah untuk apa? Untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka dari Al-Qur'an. Maksudnya Allah utus Rasul untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan dari Al-Qur'an. Rasul yang jelaskan. Itulah sunnah. Sekarang Syekh mengatakan ahlul bidah wal ahwa bi izai sunnah sahihah fariqan. Ahlul bidah ini dalam menyikapi menolak sunnah ini ada dua kelompok. Sekarang membuat ahlul bidah. Kata beliau, kelompok pertama, fariqun la yatawarra'u an raddiha wa inkariha idza waradat bima yukhalifu madhhabah bi da'wa anna ahadithu ahad la tufidu illa dhanna wal wajib fi bab al i'tiqad al yaqin wa haula humul mu'tazilah wal falasifah. Kelompok pertama yang menolak sunnah dengan cara bagaimana mereka la yatawarra', tidak merasa cukup, tidak berhenti, terus menerus menolak dan mengingkari. Iza warudat jika telah datang bimai khalifu madhabah, apa-apa yang menyelisih madhabnya, apa-apa yang menyelisih keyakinannya, tidak masuk dalam akalnya, ada dalam hadis, dia tolak. Dan ini banyak. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari ketika tenggelam itu datang bersujud. Iya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada matahari, "Terbitlah kamu di arah terbitmu." Terbit lagi, ketika terbenam datang lagi bersujud. Di bawah arsy Allah, Allah mengatakan, "Terbitlah kamu di arah terbitmu." Terus begitu sampai Allah mengatakan kepada matahari, "Terbitlah kamu di arah terbenammu." Kiamat. Ini dalam Sahih Bukhari. Ada orang yang menolaknya. Ini tidak benar. Dengan alasan tidak masuk akal. Ada neraka yang ada negara yang masih siang, ada tempat yang masih sore. Misalnya mataharinya, dia tolak. Ya. Ada juga hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza dakhala zubabu fi inai ahadikum falyajlishu." Kalau lalat masuk di dalam minuman kalian, kopi, teh atau air, falyajlishu, celupkan lalatnya. Jangan dibuang kopinya, celupkan lalatnya, ambil, buang, minum. Kenapa? Nabi mengatakan karena di sayapnya yang satu ada racun, yang sayap satunya ada penawarnya. Ini hadisnya sahih. Ada yang tolak dengan alasan tidak masuk akal. Dan ini memang usulnya mereka, usul pokok akidahnya seperti itu, mendahulukan akal daripada naql, daripada Al-Quran dan Sunnah. Akal dulu. Ketika ada Al-Quran dan Sunnah, tunggu dulu. Akal dulu, oh masuk akal, oh iya. Oh tidak, ditolak. Ya. Ini usul Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, sama. Makanya ulama mengatakan tidak bisa kita katakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi itu Asy'ariyah, tidak bisa. Tidak boleh kita katakan mereka Asy'ariyah. Dari subhanallah sebagian orang begitu. Dengan alasan, kalian ahlu sunnah. Iya, melarang kita mentakwil ayat-ayat. Nah ini Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini tarikhah mereka. Ada ayat ditakwil, dipalingkan. Ini alasan mereka. Jelas ya? Kita katakan tarikhah Imam Nawawi, oleh dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan ulama yang lainnya ini keliru. Dan kita tidak ambil kekeliruan mereka, ini zanlah namanya, ketergelinciran ulama. Tetapi kita harus insaf, harus adil bahwa mereka masih ulama sunnah. Kenapa? Ya. Kekeliruan mereka dalam hal tersebut itu sudah tenggelam dalam kebaikan-kebaikan, lautan kebaikannya. Ya kan begitu. Kebaikan-kebaikan Imam Nawawi, Al-Hafidz Muhajjar, ya, tidak ada apa-apa yang dibanding kekeliruannya. Ambil saja satu kitab karangan Nawawi, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu subhanallah lari tidak kenal di seluruh dunia. Allah jadikan berkah dalam tulisannya. Hah? Belum lagi Arba'in Nawawi ya. Ingat kalian hafal. Tidak bisa kita katakan mereka Asy'ariyah. Kenapa? Sebab adakah usul-usul Asy'ariyah di sini mereka? Mereka tidak mendahulukan akal daripada nakal. Mereka mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Hanya dalam tentang nama-nama dan sifat Allah mereka keliru di situ. Kenapa? Sebab Al-Hafidz Muhajjar orang apa Al-Hafidz Muhajjar? Di Mesir. Ulama mengatakan Al-Hafidz Muhajjar tumbuh dalam keluarga seperti itu keadaannya. Beliau rahimahullah menyangka ini adalah mazhab ahli sunnah. Makanya dalam syarah Sahih Bukhari seperti itu ada beberapa sifat-sifat yang beliau takwil. Tapi apakah mereka Asy'ariyah? Bukan. Jelas ya? Nah ini disebutkan di sini bahwa mazhab mereka seperti itu, mendahulukan akal daripada nakal. Dengan alasan didakwa annahum ahaditsul ahad la tufidun. Dengan alasan mereka menolak sunnah dengan alasan bahwa hadis-hadis itu hanya hadis ahad. Hanya satu orang sahabat ini katanya. La tufidu illa dhon, yang tidak memberikan faedah kecuali prasangka, dhon. Sementara kata mereka yang wajib untuk kita dalam bab akidah hal-hal yang memberikan keyakinan bukan sangkaan. Nah, katanya kalau satu orang sahabat ini masih sangkaan, mungkin salah, mungkin keliru dia. Dan ini mazhab batil. Ya, mazhab yang benar selama itu sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu orang sahabat diterima. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima khabar dari sahabat satu orang. Siapa? Tabi' ad-dar tentang Dajjal. Kan begitu? Ya. Nabi tidak pernah melihat Dajjal, Nabi tidak pernah. Yang melihat siapa? Abu Ruqayyah, kami adari ketika beliau naik kapal terdampar di pulau. Kan begitu? Masuk di pulau, ketemu dengan Dajjal. Nah, beliau radhiyallahu anhu mengkhabarkan Nabi, Dajjal begini ciri-cirinya. Dia melihat. Apakah Nabi? Sendirimu di sana, anda percaya. Hah? Diterima oleh Nabi SAW. Ciri-cirinya disebutkan. Tertulis di matanya kafaro, matanya begini dijelaskan oleh Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari sebab beliau melihat. Nah, itu pulau tidak ada yang tahu di mana. Nabi juga tidak tahu. Jelas ya, beliau langsung terima. Paling ini bab akidah ini. Nabi tidak mengatakan oh tidak, mana pendukungmu, siapa yang cuma melihat, beliau cuma sendiri. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari yang melihat Dajjal. Ini kaidah batin mereka buat-buat. Hanya alasan saja untuk menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemalingan kiblat, berapa orang yang datang? Satu. Ada sahabat yang salat di Masjid Quba belum tahu. Semalam ternyata sudah turun Al-Qur'an memerintahkan Nabi dan para sahabat salat menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Sementara sahabat yang di Quba tidak tahu. Mereka main sholat menghadap ke Palestina, Masjid Aqsa. Sementara sholat, Allahu Akbar, datang satu orang sahabat mengkhabarkan kepada sahabat yang tidak tahu ini. Satu orang ini datang berteriak, wahai kalian yang sholat, qad unzilatil lailah, telah diturunkan tadi malam ayat untuk nabi kalian. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' al-ayat dan surat al-Baqarah. Hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Langsung mereka berputar. Jelas? Sahabat. Sahabat tidak ada yang mengatakan, siapa temanmu lihat? Hah? Satu orang cuma datang. Mereka langsung terima. Selama itu benar adanya, ya, diterima. Sah dari Nabi SAW, diterima. Kata beliau, wahaula mereka-mereka ini yang seperti ini, manhajnya siapa? Mu'tazilah dan filsafat. Orang-orang falasi, filsafat. Aristo, Plato, apa dan semisalnya. Itu sudah dibantah oleh Muntemiyah ribuan tahun yang lalu. Hah? Sudah dibantah oleh Muntemiyah rahimahullah dengan berjilid-jilid dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arud bainan naqli wan naqli, membantah pertentangan antara akal yang sehat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Lebih dari 10 jilid kalau tidak salah. Filsafat, KO, kalah mereka. Sampai disebutkan bahwa tidak pernah mengalahkan, filsafat itu tidak pernah mengalami kekalahan. Iya. Ketika seperti Newtonnya masih hidup. Nah, dibantah Newtonnya. Mereka pakai akal, Newtonnya pakai akal juga. Sampai di apa? Newtonnya tulis khusus kitab membantah mereka. Iya. Baik, yang kedua, ini bentuknya metodenya menolak seperti itu ya. Jadi alasan ini hadis ahad, ini mutawatir. Yang ahad tidak diterima. Yang kedua, ada kelompok fariqun yusbituha wa ya'taqidu bi sihhatin naqli walakinahu yastadilu bi ta'wiliha kama yastadilu bi ta'wil ayatil kitab hatta yukhrijaha an ma'aniha adh-dhahira ila ma yuridu min ma'ani bi ilhad wa tahrif. Wahaula umul mutaakhiru al ashariyah. Ada lagi yang lain, metode yang lain lagi. Kalau tadi langsung ditolak, karena alasan ini ayat satu. Ya, ada lagi yang lain. Ini kelompok yang lain ini dari yang kedua, mereka meyakini kebenarannya hadisnya sahih. Ya, walakin akan tetapi mereka ini sibuk ya untuk memalingkan maknanya. Hadisnya benar, tapi maknanya bukan begitu. Ini maknanya. Dalam hadis yang di Rabbuna tabarak wa ta'ala ila sama'id dunia, Allah turun lagi dunia. Ini benar. Hadisnya sahih, mereka anggap ini benar. Tapi maknanya yang turun itu bukan malaikat, bukan Allah tapi malaikat. Jelas ya? Yang turun itu bukan Allah tapi malaikatnya. Oh, yang turun itu bukan Allah tapi wahyunya maksudnya. Padahal nyata-nyata Nabi sebutkan yang di Rabbuna. Rabb kami turun. Ini lain lagi metodenya dari yang pertama. Kalau ini diyakini kesahihannya, tapi dia palingkan maknanya, dia tafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Yang sebenarnya hakikatnya sama saja dengan yang pertama, sama-sama menolak, tapi caranya berbeda. Kalau yang kedua ini menolak dengan dibawakan pemalingan-pemalingan makna, dan agar orang ikut juga terpengaruhlah kebanyakan manusia terpengaruh dengan subat-subatnya. Baik. Kata beliau, hatta yukhrijaha an ma'aniha, sampai mereka mengeluarkan makna yang benar dari yang sebenarnya. Ila ma yuridu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya kalau kita lihat tafsir mereka berbeda-beda. Seperti tadi turun, ada yang mengatakan yang turun itu malaikat. Sebagian orang-orang yang mengatakan itu bukan malaikat, tapi perintah dan larangannya. Ada yang mengatakan lagi, bukan perintah dan larangannya, tapi wahyunya. Oh, sembarang. Apa yang cocok ditafsirkan. Padahal sahabat ketika mendengarkan hal itu tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Mereka mengimani sami'na wa ata'na, dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung diimani. Dengan baik, dengan ilhad memalingkan maknanya wa tahrif memalingkan pemalingan. Siapa mereka ini? Kata Syekh, wa haula mutaakhirul asyariyah. Ini mereka adalah mutaakhir, orang yang belakangan dari orang-orang asyariyah. Orang-orang asyariyah. Wa aktsaruhum tawassu'an fi hadzal bab al-Ghazali war-Razi. Dan yang paling meluas dalam masalah ini, yang paling nyata dalam permasalahan ini, contohnya al-Ghazali. Sebutkan orangnya, supaya jelas. Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, yang itu sudah dianggap buku paling oke. Ihya Ulumuddin, bukunya Al-Ghazali, buku paling bagus. Itu yang banyak dibaca, padahal itu buku sesat. Banyak hadis-hadis palsu, banyak pendapat-pendapat ahli kalam, banyak sekali. Apalagi masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah ini bertobat di akhir hidupnya. Ya kan? Sampai ada beliau mengeluarkan beberapa bait syair yang intinya ucapannya, setelah habis umurku mempelajari filsafat yang saya tidak dapatkan apa-apa kecuali kila wa kola ini dan itu. Disebutkan dalam riwayatnya bahwa beliau memegang Sahih Bukhari ketika meninggal. Beliau beriman dalam itu, tapi buku-bukunya ulama melarang baca sebab sebelum bertobatnya. seperti Ilya Ulumuddin. Paling terkenal Ilya Ulumuddin. War Rozi, ada juga orang namanya Rozi. Ini juga. Jelas ya? Sama juga Imam Al-Juwayni. Ini ma'ruf dalam usul fikih. Yang pernah belajar usul fikih, pernah baca buku Warakot, usul fikih itu Imam Al-Juwayni. Yang dijuluki dengan Imam Haramain. Nah, itu beliau imam dalam fikih. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau ini rahimahullah menempuh jalannya orang-orang Asy'ariyah, mentakwil sifat. Iya. Kemudian ucapan ini terjadi di atas wa ma wasafa rasulihi sampai terakhir, dan apa-apa yang Rasul sebutkan di dalam hadis tentang sifat-sifat Allah, maksudnya adalah annahu kama wajib al-iman bi kulli ma wasafa Allah bi nafsihi fi kitabi min ghairi tahrifin wala ta'til wala takyifin wa tamthil, kadzalika yajibu al-iman bi kulli ma wasafa bil a'lamul khalqi bi rabbih wa bima yajibu lahu. Kata beliau, sebagaimana kita wajib mengimani Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah tanpa membagaimanakannya, ya, tanpa menolaknya, tanpa bertanya bagaimana, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, kata beliau, demikian pula Al-Qur'an, demikian pula sunnah, demikian pula sunnah. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Makanya ini termasuk pendahuluan saja. Dan nanti setelah itu disebutkan banyak hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita juga wajib mengimani apa yang disebutkan oleh makhluk yang paling tahu tentang Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang jujur, shadiqul maqdur. Jujur dan dibenarkan ucapannya. Shalawatullahi wa salamu alaihi. Semoga salawat Allah dan keselamatan tercurah atasnya. Kemudian ucapan beliau, kadzalik ay imanan mithla dzalika iman, yaitu beriman seperti Al-Qur'an. Khalian minat tahrif, yang kosong dari pemalingan, ta'til, penolakan, ya, pembagaimanaan, tamthil, penyerupaan. Bahkan kita wajib menetapkan apa yang Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, keimanan terhadap Al-Qur'an itu sama keimanan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini bukan cuma bab akidah, semuanya. Dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan fikih. Jelas ya, semua. Baik. Kita sebutkan satu contohnya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa min dzalika, contohnya dalam hadis qaul mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya seperti dalam hadis yan bil rabbuna ila samai dunya kullu lailah kullu lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Iya. Fa yaqul may yad'uni fa astajib lah, may yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah, muttafaqun alaih. Ibnu Taimiyah mengatakan contoh hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti Nabi mengatakan dalam hadis, Allah Rabb kita turun di langit dunia. Apa maksudnya langit dunia? Hah? Langit dunia maksudnya apa? Langit yang mana? Hah? Langit dunia maksudnya? Langit dunia? Langit dunia yang terlihat. Setiap malam, kulla layla, Allah turun di langit dunia setiap malam. Tatkala tersisa sepertiga malam, jadi malam itu dibagi tiga, misalnya tenggelam matahari jam 6, azan subuh jam 5, sudah bagi tiga. Berapa jam itu? Dari jam 6 sampai jam 5 subuh, bagi tiga. Nah, sepertiga malam terakhir, gitu. Allah turun. Maka Allah mengatakan, may yad'uni fastajibala, siapa yang berdoa kepada aku, saya akan jawab, kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepada aku, saya akan berikan. Man yastaghfiruni fa'afirullah, siapa yang beristighfar memohon ampun kepada aku, saya akan ampuni. Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Apa perbedaannya muttafaqun alaihi dan Bukhari dan Muslim? Ada pernah dengar? Ini hadis muttafaqun alaihi. Apa sih muttafaqun alaihi? Hah? Bukhari Muslim? Hah? Baik, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Apa bedanya? Kalau ada antum baca buku begini, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa bedanya kalau dikatakan muttafaqun alaihi? Hah? Apa bedanya? Apa? Baik, apa itu muttafaqun alaihi? Turun ke Bukhari Muslim. Bukhari Muslim sama berarti, tidak bedanya. Itu ada bedanya ya. Ada bedanya. Makanya dalam Coba baca buku. Coba lihat buku-buku. Ya. Kadang itu disebutkan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kadang juga muttafaqun alaih. Kenapa dari kata muttafaqun alaih saja? Ini ada bedanya. Apa bedanya? Kalau muttafaqun alaih hadisnya sama lafadznya dalam Bukhari dan dalam Muslim juga, dan sama sahabatnya. Sama sahabatnya. Sama maksudnya. Hadisnya sama persis lafadznya dalam Bukhari dalam Muslim, dan sahabatnya sama. Sama-sama dari Anas misalnya. Ya. Misalnya tentang ketika ada orang Arab yang berdiri di masjid. Ini sama dalam hadis Anas juga. Contoh ya, dalam Bukhari hadis Anas, Muslim hadis Anas. Nah, makanya hadis ini dikatakan muttafaqun alaihi. Disepakati Bukhari dan Muslim. Nah, kalau Bukhari dan Muslim maksudnya lafaz ini sama, tetapi beda sahabatnya. Ya, misalnya hadis kullu shadaqatin kullu ma'rufin shadaqah. Kata Nabi SAW, semua ucapan baik itu, perbuatan baik, akhlak itu sedekah. Nah, ini ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim juga. Tapi sahabatnya lain. Kalau dalam Bukhari kalau enggak salah dari Mu'adz bin Jabal. Dalam Muslim itu dari Anas. Nah, ini kalau begini, ulama mengatakan ini jangan kita katakan muttafaqun alaih, tapi dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Bisa ya? Baik. Ini muttafaqun alaihi. Berarti kalau sesuai dengan mana yang kita sebutkan, berarti ini Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Jadi keimanan kita Allah turun seperti keimanan kita sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an. Oh, Allah turun. Ya, sini kita mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang bentuknya ikhtiyariyah. Bentuknya pilihan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, seperti turun. Kalau Allah mau turun, turun. Kalau tidak, tidak. Jelas ini sifat ikhtiyariyah namanya. Sifat yang sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Atau kita bahasakan dengan sifat apa? Fi'liyah. Tentu. Barakallahu fiik. Sifat ikhtiyariyah atau fi'liyah. Sifat yang bentuknya seperti ya, pilihan Allah SWT. Kalau Allah mau berkehendak, Allah berkehendak lakukan. Seperti turun. Berarti kita katakan Allah berkehendak turun di sepertiga malam. Kalau di pagi tidak. Cuma gitu. Sesuai dengan kehendaknya. Ya. Demikian pula dalam hal ini kita mengambil hukum tentang sifat Allah itu di atas, tinggi. Kan begitu? Karena Allah katakan, Nabi katakan Allah turun. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Makanya ulama mengatakan semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang Allah turun, ya, atau Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan hujan dan semua yang lainnya itu menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Jelas? Baca dalam Al-Qur'an, Allah menurunkan hujan, Allah kami menurunkan Al-Qur'an, kami turun. Ya. Itu menunjukkan Allah di atas. Sebab kata Allah, kami yang menurunkan. Kami menurunkan berarti Allah di atas. Jelas ya? Ah, terlebih lagi kejelasan dalam ayat ini. Berarti Allah di atas. Sebab Nabi katakan Allah turun. Allah Subhanahu wa taala turun. Dan mungkin pula dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sifat kalam. Subhanallah ya, satu hadis yang Ibnu Taimiyah ingin sebutkan tentang satu sifat, tetapi di dalamnya banyak sifat, kita ambil. Dalam hadis ini terdapat sifat kalam untuk Allah, bahwa Allah berbicara. Dalilnya mana? Mana? Iman diambil? Nabi mengatakan ketika Allah turun, Allah mengatakan siapa yang berdoa kepada saya, maka saya akan kabulkan. Berarti Allah berbicara. Jelas? Allah berbicara. Dan lafaz yang terakhir itu juga membantah orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang memalingkan sifat ini. Mereka mengatakan yang turun bukan Allah tapi malaikat, wahyu. Dan ini batil. Kenapa? Jangan baca sepotong, sempurnakan hadisnya. Hadisnya dikatakan ketika Allah turun, ya, Nabi mengatakan, Allah mengatakan siapa yang berdoa kepada saya akan kabulkan. Di sini tidak mungkin malaikat. Masa malaikat mengatakan, ya, berdoa kepada saya kabulkan doamu. Tidak mungkin. Terlebih batil lagi kalau kita katakan yang turun itu wahyu. Masa wahyu mengatakan begini? Maka ini yang turun betul-betul Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, bukan majaz, bukan perumpamaan, bukan istilah-istilah, bukan. Ini nyata Allah yang turun. Tapi ingat, jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Adapun yang dinukil dari Ibnu Taimiyah bahwa pernah beliau berkhutbah di atas mimbar, ya. Kemudian beliau turun dari mimbar dan dikatakan katanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun dari langit, dari ars ke langit dunia seperti turun saya dari mimbar ini. Itu batil dari Ibnu Taimiyah, tidak benar. Itu disandarkan kepada beliau dari Ibnu Battuta. Ini ada orang namanya Ibnu Battuta mengatakan intinya pernah mengatakan seperti itu, padahal bohong. Karena dilihat sejarah, ternyata waktu yang disebutkan Ibnu Battuta ini, ternyata pada saat itu intinya di penjara. Ketara bohongnya. Ya, ternyata pada waktu itu Ibnu Taimiyah rahimahullah masih dalam penjara. Ya. Itu disandarkan kepada beliau. Ini dusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Demikian pula dalam hari ini kita mengambil hukum bahwa kita mengambil hikmah bahwa hendaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beriman memanfaatkan waktu ini. Iya kan? Nabi menyebutkan Allah turun langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan siapa yang berdoa di situ saya akan kabulkan. Menunjukkan bahwa ini waktu mustajabah. Waktu yang didengar oleh Allah ketika berdoa. Berarti kita harus fokus pada waktu ini. Berusaha mencarinya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Iya. Ini kadang subhanallah banyak yang luput di sini. Bulan Ramadan, iya, di akhir-akhir sahur, iya, sebelum adzan kita kadang sibuk makan, sibuk ini, padahal di situ waktu berdoa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa bil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, orang-orang yang beriman di waktu sahur mereka beristighfar. Dan afdolnya semakin dekat dengan adzan. Seperti malam terakhir kan paling terakhir. Nah, kalau kita kan lain, sahur, iya, habis makan, kadang santai dulu, tehnya, kopi. Iya, padahal subhanallah ada waktu berdoa di situ. Sebelum adzan mendekati sahur, mendekati azan subuh. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman, ya, memperbanyak doa di situ. Ya. Apalagi memang Nabi itu ya, sahurnya ya, cepat saja. Sahabat mengatakan kami sahur bersama Nabi, jarak sahur kami dengan Nabi SAW ketika kami sahur dengan azan itu sejarak 50 ayat. Ya. Sama orang mengaji 50 ayat. Ya, dekat sekali jaraknya. Saya kira cukupan dulu, nanti kita lanjut tentang hari ini kita baca komentar dari Syekh Salih Haros rahimahullah. Bagaimana dengan orang yang menolak hadis dengan alasan kalau memang Nabi diajarkan agama oleh Allah, kenapa ajaran kepada Nabi tidak masuk saya saja dalam Al-Quran? Kenapa ajaran Nabi tidak masuk saja dalam Al-Quran? Dengan pertanyaannya. Ya, kenapa ada orang menolak hadis dengan alasan kalau memang Nabi diajarkan agama oleh Allah, kenapa ajaran kepada Nabi itu tidak dimasukkan saja dalam Al-Quran? Terus kalau begitu apa hikmahnya Rasul diutus kalau begitu? Percuma. Hah? Ini sama dengan alasannya mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Ini ada orang-orang Mu'tazilah Asy'ariyah begitu. Surga dan neraka belum ada. Kenapa? Percuma Allah ciptakan surga dan neraka belum ada isinya. Kan begitu. Percuma Allah ciptakan neraka dan surga belum ada isinya. Padahal ahli sunnah sepakat bahwa surga dan neraka sudah ada. Terus hadis Isra Mi'raj berikemanakan? Mi'raj Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Kalimat tolak. Tolak saja. Kau tidak ada malu. Nabi mengatakan di dalam tasthi fasna masita. Kata Nabi mengatakan kalau kamu tidak punya rasa malu, perbuat apa yang kamu mau perbuat, silakan. Kalau kamu tidak punya malu. Hey, tunggu dulu ya. Harakatul Hamid sudah mustahil untuk. الله أكبر الله أكبر

innallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin takhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yaftaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin الناس يوم يأتيهم عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah Akbar. سمي الله حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.